Beda bisnis, bila Anda baru beli sebuah mobil, misalkan Mercedes C230 ya, maka Anda buka majalah. Kalau ada iklan-iklan mobil, yang Anda perhatikan iklannya mana? Ya Mercedes, ya C230. Kalau iklannya bagus, wah Anda merasa diri Anda puas. Aku sudah beli mobil ini. Kalau Anda baru beli komputer, misalkan mereknya Lenovo ThinkPad gitu ya, Anda lihat iklan di buku komputer, ya apa iklan apa yang Anda cari? Iklan Lenovo. Kalau ditanyain sama teman Anda, loh itu Anda kan baru beli komputer itu. Kok lihat lagi iklannya? Ya, saya pengen belajar fitur-fiturnya, katanya. Padahal Anda sudah tahu, Anda sebetulnya mencari apa ketika melihat lagi iklan dari produk yang sudah Anda beli. Anda mencari pembenaran dan keyakinan kembali bahwa apa yang kita pilih itu adalah yang terbaik dan terbenar. Terbenar, ya. Diri kita sendiri ini manusia, itu selalu ingin menganggap bahwa dirinya sudah benar dan sudah baik dalam mengambil sebuah keputusan. Coba Anda perhatikan. Orang yang lulus dari sebuah universitas bagus, ya, kuliah di sekolahan bagus di sebuah kampus yang terkenal, maka dia akan mengagumi, oh, alma mater itu lulusan dari sekolahan kami juga. Jenderal itu, menteri itu lulusan kita juga. Orang yang tidak lulus universitas, dia akan bilang, lihatlah, Bill Gates tidak lulus sekolah. Lihatlah, Michael Dell tidak lulus sekolah. Ya. Steve Jobs tidak lulus sekolah. Dia selalu mencari pembenaran terhadap apa yang telah dia dapatkan atau telah dia lakukan. Ada sebuah riset menarik. Orang yang IQ tes, ketika dites, hasilnya bagus. Maka dia akan membaca artikel-artikel tentang IQ tes. Ya. Dan dia mengagumi dirinya sendiri karena hasilnya bagus. Sedangkan orang yang hasil IQ tesnya jelek, dia akan membaca artikel yang mempertanyakan keabsahan apakah IQ test itu sudah benar dan apakah berguna sebetulnya IQ test itu untuk kesuksesan orang di masa yang akan datang. Pada singkatnya, manusia itu ternyata mencari pembenaran terhadap apa yang dia lakukan, apa yang telah dia pilih. Ya. Karena itulah yang sebetulnya membuat kita merasa bahwa kita ini adalah manusia yang paling benar. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.